Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wa taqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Ayuhal ikhwah azakumullah, kepada jamaah Masjid Nurut Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala, dan kepada kaum muslimin pemirsa dan pendengar di Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiat, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang tidak akan dapat kita hitung. Kalau kita bandingkan antara nikmat Allah dengan musibah, dengan bencana, dengan petaka, lebih banyak nikmat Allah Taala. Cuma manusia, kata Allah, sangat zalim dan sangat kufur. Wa ataku min kulli ma sa'altumu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Disebutkan dalam surah Ibrahim ayat 34. Dan Allah telah banyak memberikan apa yang kalian minta. Seandainya kalian menghitung nikmat-nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitung nikmat-nikmat itu. Sesungguhnya manusia sangat zalim dan manusia sangat kufur. Jadi Allah menyebutkan manusia ini sangat zalim dan sangat kufur. Jadi ikhwan fil din, azakumullah, nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sangat banyak yang kita wajib syukuri. Adapun adanya musibah, adanya bencana, ada petaka, ada yang lain, ada wabah, itu kecil dibandingkan dengan nikmat. Artinya nikmat terus menyertai kita dari mulai kita lahir sampai kita wafat. Sedangkan musibahnya datangnya sekali-kali aja. Penyakit sekali-kali datang. Maka kita wajib bersyukur atas semua nikmat itu. Dan nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat Islam dan sunnah. Juga kita diberikan oleh Allah Taala hidayah di atas Islam dan sunnah, diberikan hidayah taufik untuk selalu dan senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, melaksanakan sholat yang lima waktu di masjid, kemudian juga berzikir, membaca Al-Quran, menuntut ilmu seperti yang sekarang kita lakukan ini. Ini nikmat yang wajib kita syukuri, dan masih banyak lagi nikmat-nikmat yang tidak akan dapat kita hitung, yang semuanya wajib kita syukuri. Ikhwani fiddin, a'azakumullah, kita menuntut ilmu, kita belajar, kita mengkaji. Tujuannya dari kajian-kajian menuntut ilmu, kita mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW, agar kita memahaminya dan mengamalkannya. Bukan koleksi ilmu, bukan. Dan akan terbukti nanti dari amal-amal itu di saat terjadi musibah, di saat terjadi wabah, diuji iman kita benar atau tidak, ilmu kita manfaat atau tidak, di saat itu kita akan diuji oleh Allah Taala. Kalau betul kita nuntut ilmu ikhlas karena Allah, dan kita diberikan taufik oleh Allah untuk mengamalkannya, maka berarti Allah mengendaki kebaikan buat kita. Berarti kita faham dari apa yang kita kaji, kita tuntut untuk diamalkan. Karena Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan padanya akan diberikan pemahaman tentang agama. Pemahaman tentang agama bukan sekedar faham, tapi dia harus berusaha bagaimana mengamalkannya. Karena tujuan dari nuntut ilmu itu mengamalkan, bukan sekedar ngaji. Banyak orang ngaji bertahun-tahun tapi gak manfaat ilmunya. Bahkan orang sekolah bertahun-tahun juga gak manfaat ilmunya. Karena ilmu itu untuk diamalkan, dan akan terbukti ketika terjadi musibah betul-betul gak diamalkan atau tidak. Karena Allah akan uji, dan pasti Allah akan uji kita. Makanya ikhwan fil din, azakumullah, kita wajib bersyukur atas nikmat Allah diberikan taufik untuk mengamalkan Islam dan sunnah ini. Dan terus kita mohon kepada Allah agar kita diberikan oleh Allah as-sabat, as-sabat, tetap teguh, tegar dalam menghadapi berbagai macam cobaan dan ujian. As-sabat. Kemudian istiqamah, continue dalam melaksanakannya sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan itu yang terbanyak dari doa Nabi, yang Nabi berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu, tetap di atas agama yang hak, Al-Quran wa sunnah Nabi Muhammad SAW, sampai kita diwafatkan oleh Allah. Meskipun ada cobaan, adanya ujian, ada segala macam. Ikhwanul Bidin, azakumullah, yang perlu untuk ketahui juga bahwa cobaan dunia ini kecil, gak seberapa cobaan dunia. Yang berat itu cobaan agama, diuji agama kita benar apa tidak kita ini, berat. Makanya Nabi berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina wala taj'al dunya akbar hammina wala mablagha ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah itu dalam agama kami. Jangan jadikan musibah dalam agama kami. Jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak cita-cita kami. Dan juga, jangan engkau jadikan dunia ini sebagai puncak ilmu kami. Dan janganlah engkau jadikan kepada kami ini orang-orang yang tidak sayang. Jangan engkau jadikan penguasa yang tidak sayang kepada kami. Hadisnya, apa doanya ada dalam buku Doa dan Wirid. Jadi musibah, penyakit, wabah, itu musibah dunia. Yang berat musibah agama. Kita dikasih hidayah Allah, tapi kemudian berhenti kita. Tidak mau mengamalkan dari agama itu. Jadi musibah. Atau mengikuti pemahaman yang sesat, itu musibah agama. Amal-amal depan kita ini banyak yang bisa kita lakukan, tapi orang tidak mau mengamalkan. Ini musibah agama. Maka antum perhatikan tuh. Kita musibah dunia kecil, tapi musibah agama berat. Kenapa? Akan menyesatkan manusia yang dia menderita hidupnya sampai dia wafat dan sampai dia masuk liang kubur kalau dia sudah sesat. Nauzubillah. Jadi ikhwan fil din, jazakumullah, hidayah ini mahal, lebih mahal dari dunia dan seisinya. Maka belajar, belajar terus kita, dan belajar itu untuk diamalkan, bukan untuk koleksi ilmu. Ikhwan fil din, jazakumullah, kita akan lanjutkan kajian kita dari syarah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita masih membahas poin yang ke-22, yang terakhir beberapa bulan yang lalu sebelum kita libur karena adanya wabah ini. Kita membahas poin yang ke-22, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan saya juga bawakan ketika membahas tentang iman kepada rasul-rasul Allah, yaitu penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Majmu' Fatawa di juz yang ke-19 tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birrisalah. Nanti antum lihat catatan antum itu, kajian beberapa bulan yang lalu, pembahasan tentang poin ke-22. Saya bawakan penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' fatawa di juz yang ke-19 tentang qa'idah nafi'ah fi wujubil i'tisam birisalah, kaidah yang bermanfaat tentang wajibnya kita berpegang kepada risalah. Dan dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah tentang kebutuhan manusia kepada risalah. Manusia kalau tidak ada risalah akan mati manusia ini, karena kebutuhan risalah lebih dibutuhkan oleh manusia daripada makan dan minum, lebih daripada air, lebih daripada matahari kebutuhan manusia kepada risalah ini. Karena dia harus tahu tentang bagaimana dia beribadah kepada Allah, bagaimana dia melaksanakan kehidupan ini yang akan membawa dia kepada kebahagiaan yang abadi. Yang bisa menjelaskan itu ya para rasul yang Allah utus ke muka bumi ini, agar menyampaikan kepada manusia bagaimana manusia ini beragama, bagaimana beribadah kepada Allah, bagaimana mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik dan yang lainnya. Jadi kebutuhan manusia ini sangat butuh dengan adanya risalah kenabian. Makanya Allah utus nabi-nabi dan rasul-rasul banyak sekali. Yang nanti kita akan bahas sekarang ini tentang iman kepada rasul mengandung 4 unsur. Kita sudah bahas sampai halaman yang terakhir 241. Poin ke-22, iman kepada rasul-rasul Allah. Dan yang sudah kita bahas sampai halaman 241 dalam syarah akidah al-sunnah wa jamaah. Sekarang kita masuk di halaman 241. Iman kepada rasul mengandung 4 unsur. Iman kepada rasul mengandung 4 unsur. Yang pertama, iman kepada para rasul mengandung 4 unsur. Jadi iman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam mengandung 4 unsur. Yang pertama, mengimani bahwasanya risalah mereka adalah benar-benar dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya mengimani bahwa risalah yang mereka bawa ini benar dari Allah. Barang siapa yang mengingkari risalah mereka walaupun hanya seorang dari mereka, maka sungguh dia telah mengingkari semua rasul. Allah berfirman, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Padahal yang didustakan oleh kaumnya Nabi Nuh cuma satu, yaitu Nabi Nuh. Tapi Allah menyebutkan di sini, kadzabat qaum Nuhin al-mursalin, kaum Nuh telah mendustakan para rasul. Jadi ketika dia mendustakan seorang nabi, seorang rasul, berarti mendustakan semuanya. Jadi Allah SWT menyebutkan bahwa mereka kaum Nabi Nuh mendustakan semua rasul, padahal hanya seorang rasul saja yang ada, yaitu Nuh alaihi salatu wassalam, ketika mereka mendustakannya. Oleh karena itu umat Nasrani yang mendustakan dan tidak mau mengikuti Nabi Muhammad SAW, berarti mereka juga telah mendustakan dan tidak mengikuti Nabi Isa Al-Masih bin Maryam. Karena Nabi Isa sendiri pernah menyampaikan kabar gembira dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW ke alam semesta ini sebagai rahmat bagi alam semesta. Kata menyampaikan kabar gembira mengandung makna bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal, yang akan menyelamatkan mereka dari kesesatan dan memberi petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Ini ayatnya. Antum bisa lihat dalam surah As-Saff di ayat 6. Wa id qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi min at-Taurat wa mubashshiran bi rasul ya'ti min ba'di ismu Ahmad. Falamma ja'u bil bayyinati qalu hadha sihrun mubin. Dalam surah As-Saff ayat 6, surah 61 ayat 6. Dan ingatlah tatkala Isa bin Maryam berkata, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah rasul yang diutus kepada kalian membenarkan apa yang di hadapanku dari Taurat dan sebagai pemberi kabar gembira. dengan Rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad, itu Muhammad. Dan tatkala datang kepada mereka dengan membawa keterangan, mereka berkata, inilah sihir yang nyata. Nabi Isa alaihissalam mengabarkan bahwa nanti akan datang seorang Rasul yang bernama Ahmad, karena di antara nama Nabi Muhammad SAW adalah Ahmad namanya. Tapi kemudian mereka mendustakan. Artinya namanya Nabi Muhammad SAW itu sudah tercatat di dalam kitab Taurat, Injil dan yang lainnya. Ketika orang mendustakan seorang Rasul, berarti dia mendustakan semua Rasul. Jadi kalau umpamanya ada orang Nasrani atau orang Yahudi, dia mendustakan Nabi Muhammad SAW, berarti dia mendustakan Nabi-Nya sendiri. Itu Nabi Isa dan juga Nabi Musa yang mendustakan, karena mereka mendustakan semua para Rasul. Dan ini Allah sebutkan beberapa kali tentang ayat ini dalam surah Asy-Syu'ara, kadzabat qaumun nuhum mursalun. Dalam surah Asy-Syu'ara antum bisa lihat itu di ayat 105, di ayat 123, ayat 141, di ayat 160. Allah menyebutkannya demikian, mereka mendustakan para Rasul. Kemudian kita masuk selanjutnya yang kedua, mengimani para Rasul, mengimani nama-nama Rasul yang sudah kita kenal. Jadi iman kepada Rasul-Rasul Allah itu mengandung empat unsur. Yang pertama, mengimani bahwa risalah mereka adalah benar-benar dari Allah Taala. Yang kedua, mengimani nama-nama Rasul yang sudah kita kenal, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih. Jumlah Nabi dan Rasul banyak sekali. Menurut riwayat bahwa jumlah Nabi ada 124 ribu Nabi, dan jumlah Rasul ada 315. Jumlah Rasul adalah 315. Ini berkata riwayat yang sahih, yang diriwayatkan oleh, maksudnya sahih li ghairihi, sahih li ghairihi, yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abu Dzar, dan juga diriwayatkan oleh Imam Hakim dari sahabat Abu Umamah. Jumlah Nabi dan Rasul riwayatnya sahih dari sahabat Abu Umamah dan Abu Dzar. Hanya saja terdapat sedikit perbedaan tentang jumlah Rasul. Pada sebagian riwayat disebutkan 313, dan pada riwayat yang lain disebutkan 315. Adapun jumlah Nabi 124 ribu. Ini bisa dilihat penjelasannya dalam Zadul Ma'ad fi Hadi Akhiril Ibad di juz yang pertama, dan juga dalam silsilah Ahadith As-Sahihah di juz yang ke-6. Allah menyebutkan tentang para Nabi dan Rasul alaihimu salatu wassalam di dalam Al-Quran ada 25 Rasul, yaitu Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Ya'qub, Yusuf, Shu'aib, Ayyub, Dzulkifli, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Jadi semua Nabi alaihi wassalatu wassalam, salawatullah wassalamu alaihi majma'in, ini Allah sebutkan dalam surah Ali Imran, disebutkan dalam surah An-Nisa, disebutkan dalam surah Hud, surah Al-Anbiya, Al-An'am, dan Al-Fath. Jadi di surah-surah itu disebutkan tentang nama-nama Rasul yang diutus oleh Allah. Di antara para Nabi yang juga disebutkan dalam As-Sunnah, yaitu Nabi Syid dan Yusya' bin Nun. Sedangkan yang diikhtilafkan oleh para ulama, apakah ia Nabi atau hamba yang soleh, adalah Khidir. Kalau Khidir disebutkan sebagai Nabi. Kemudian Dzulqarnain dan Luqman. Jadi kalau tentang Nabi Khidir disebutkan dalam surah Al-Kahfi, Dzulqarnain disebutkan juga dalam surah Al-Kahfi. Adapun Luqman, dia adalah seorang hakim, seorang hamba yang saleh. Nabi menyebutkannya. Kalau Khidir, para ulama menyebutkan bahwa dia adalah seorang nabi. Adapun Tubba dan Dzulqarnain, itu sebagian ulama menyebutkan bahwa dia bukan seorang nabi, seorang hamba yang saleh. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma adri atubba'un nabiyan amla wa ma adri Dzulqarnain nabiyan amla." Dan Nabi sendiri mengatakan demikian, "Aku tidak tahu," kata Rasulullah SAW, "apakah Tubba itu seorang nabi atau bukan? Dan aku juga tidak tahu Dzulqarnain itu seorang nabi atau bukan." Ini diriwayatkan oleh Imam Hakim dan Imam Baihaqi, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Jami' Shaghir, dan juga dalam silsilah hadis sahih. Kalau nabi aja enggak tahu, ya apalagi yang lain tentang Tubba dan juga tentang Dzulqarnain. Artinya Luqman, Dzulqarnain termasuk hamba Allah yang saleh. Kemudian Allah SWT memberikan keutamaan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Artinya Allah memberikan keutamaan sebagian rasul atas sebagian yang lainnya. Dan yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd." Itulah rasul yang kami lebihkan sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Jadi ada yang diberikan keutamaan atas rasul-rasul yang lainnya. Rasul dan nabi yang paling utama alaihi mustalatu wassalam itu lima, yang disebut dengan ulul azmi minar rusul. Ulul azm itu ada lima, yaitu Nabi Muhammad SAW, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nuh alaihi mustalatu wassalam. Jadi lima kalau kita urut, ya Nabi Nuh, kemudian Ibrahim, kemudian Musa, Isa, dan Muhammad alaihi mustalatu wassalam. Kelima nabi dan rasul ini disebut dengan ulul azmi. Allah menyebut mereka dalam dua tempat, yaitu dalam surah Al-Ahzab ayat 7 dan dalam surah Asy-Syura ayat 13. Allah berfirman, وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا. Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan engkau sendiri, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Jadi ini, maka mereka dikatakan ulul azmi minar rusul. Dan ulul azmi minar rusul ini cobaannya banyak, berat ini. Untuk melihat Nabi Nuh, masya Allah cobaannya, ujiannya berat. Dan dakwahnya 950 tahun siang dan malam, tapi yang ikut sedikit. Wa ma amana ma'ahu illa al-qayr, dan tidak ada yang beriman kepada beliau, kepada Nuh, kecuali sedikit. Begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalam, cobaannya juga berat. Musa apalagi cobaannya berat. Isa bin Maryam, kemudian setelah itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ulul azmi minar rusul. Kemudian tentang nama-nama dari rasul-rasul yang tidak disebutkan, kita wajib mengimani. Tadi disebutkan 25 rasul, kemudian disebutkan dalam beberapa hadis tentang beberapa nabi. Kita wajib mengimani. Adapun yang tidak disebut namanya, yang kita enggak ketahui, kita wajib mengimani. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'min, surah 40 ayat 78, "Walaqad arsalna rusulan min qablika, minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Dan sungguh kami tahu itu beberapa rasul sebelummu, di antara mereka ada yang kami ceritakan kepadamu, di antaranya pula ada yang tidak kami ceritakan kepadamu. Jadi ada yang diceritakan, ada yang tidak diceritakan. Kita wajib mengimani semua nabi dan semua rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian yang ketiga, membenarkan berita-berita yang telah sahih riwayatnya. Artinya semua berita yang dibawa oleh para nabi, kita wajib membenarkan semua berita. Dan yang antum perlu ketahui bahwa para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini yang mereka bawa pokoknya ada tiga para nabi, seperti disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani dalam kitabnya Irsyadu Thiqat ila Ittifaqi Syara'i 'ala At-Tauhid wal Ma'ad wan Nubuwat. Artinya tentang kesepakatan semua syariat yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu tiga. Yang pertama tauhid, yang kedua menjelaskan tentang hari kembali, yaumul akhir, yang ketiga menjelaskan tentang kenabian. Jadi semua nabi, semua rasul sama dalam membawakannya. Semua nabi, semua rasul, semua agama mereka agama Islam. Perhatikan tuh, semua nabi, semua rasul, agama mereka agama Islam. Seperti disebutkan dalam beberapa ayat, semua menyebutkannya dengan kata-kata Islam. Seperti Nuh menyebutkan, kata Nabi Nuh alaihissalam, Allah berfirman dalam surah An-Naml ayat 91, wa umirtu an akuna minal muslimin, dan aku diperintah menjadi orang Islam. Nabi Ibrahim juga mengatakan demikian dalam surah Al-Baqarah, idh qalahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Allah berfirman, hendaklah kamu Islam, maka aku Islam, tunduk kepada Rabbul Alamin. Begitu juga Nabi Musa AS dalam surah Yunus ayat 84, wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Dan Musa berkata, wahai kaumku, jika kalian beriman kepada Allah, maka tawakallah jika kalian orang-orang Islam. Begitu juga tentang Nabi Isa dalam surah Al-Maidah ayat 111, wa idza uhaitu lil hawarina aminu bi wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Dan ingatlah tatkala kami wahyukan kepada, dan ingatlah tatkala aku wahyukan kepada hawari, penolong-penolong Nabi Isa, hendaklah kalian beriman kepadaku, kepada Nabi Isa, dan beriman kepada Allah dan kepada Rasulku. Mereka berkata, kami beriman, dan saksikanlah bahwa kami orang Islam. Semuanya menyebutkan tentang kalimat Islam. Begitu juga tentang Ratu Bulqis, dia beriman bersama Nabi Sulaiman dengan kalimat Islam, Rabbi ini zalamtu nafsi wa aslamtu ma'a Sulaimana lillahi rabbil alamin. Dalam surah An-Naml ayat 44, wahai Rabbku, aku telah menzalimi diriku dan aku masuk Islam bersama Sulaiman karena Allah Rabbul Alamin. Artinya semua agama nabi-nabi satu, itu agama Islam. Maka dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, inna ma'asyara anbiya dinuna wahid. Sesungguhnya kami para nabi agama kami satu. Itu Islam. Maksudnya Islam yaitu tauhid. Ini maksud dengan agama Islam, agama tauhid. Semua nabi, semua rasul yaitu agamanya Islam yaitu tauhid. Adapun syariat mereka berbeda-beda syariatnya. Syariatnya berbeda-beda. Ini yang pokok yang dibawakan oleh para nabi dan rasul yaitu tiga yang pokok yang didakwakan oleh para nabi dan rasul. Yang pertama adalah tauhid, menjelaskan tentang beribadah kepada Allah, mengikhlaskan ibadahnya kepada Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Semua nabi sama dakwahnya. Anda bisa lihat dalam banyak ayat Al-Quran Allah sebutkan demikian. Makanya Allah menyebutkan dalam surah An-Nahl di ayat 36, walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an'ibudullah wa ijtanibut ta'ud. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul Setiap rasul dakwahnya semuanya an'budullah, hendakkan semua beribadah kepada Allah. Wajtanibut taghut, dan jauhkan taghut. Artinya semua nabi, semua rasul dakwahnya sama. Mengajak umat ini untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Semua nabi, semua rasul. Manhaj mereka sama. Dalam berdakwah, yang pertama tauhid. Yang kedua, semua nabi, semua rasul menjelaskan kepada manusia tentang iman kepada yaumul akhir. Karena ini penting, masalah ini. Karena dengan iman kepada yaumul akhir, mereka akan berusaha bagaimana mereka ini dalam hidup ini beribadah kepada Allah dengan benar. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Menjauhkan perbuatan syirik, perbuatan bid'ah, menjauhkan perbuatan dosa dan maksiat. Karena semua akan dihisab oleh Allah. Karena kehidupan dunia ini hanya sementara, enggak lama. Makanya para nabi rasul menyampaikan kepada kaumnya bahwa dunia ini mata, kehidupan yang kecil, kehidupan yang sementara. Adapun kehidupan abadi, kehidupan akhirat. Supaya orang-orang betul, supaya manusia ini beriman kepada Allah dan melaksanakan perintahnya, menjauhkan larangannya. Jangan tertipu dengan dunia. Yang ketiga, yaitu tentang kenabian. Mereka menjelaskan bahwa nabi-nabi itu diutus, maka mereka juga diberikan oleh Allah mukjizat atau dalail, dalailun nubuwah, dalil-dalil atau bukti-bukti atau tanda-tanda kenabian. Bahwa para nabi itu menjelaskan tentang kenabian, bahwa mereka benar diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibuktikan dengan berbagai macam mukjizat nabi-nabi itu. Jadi ini tiga yang disepakati seperti yang disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani di dalam kitabnya Irsyadut Thiqat ila Ittifaqi Syara'i ala Tauhid wal Ma'ad wan Nubuwah. Para nabi itu sepakat menjelaskan tentang tauhid. Dan ini makanya dakwah kita itu harus mengikuti manhajul anbiya. Harus mulai dakwah dengan tauhid. Karena ini paling penting dakwah ini. Dakwah tauhid, agar manusia beribadah hanya kepada Allah saja, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan ini harus diulang-ulang ribuan kali dakwah ini. Enggak boleh kita berhenti. Jangan sampai kita menyimpang dari manhaj para nabi. Semua nabi, semua rasul alaihi wasallam, Allah sebut dalam Al-Qur'an, dakwahnya sama. Menjelaskan tentang tauhid. Kemudian menjelaskan tentang bahwa manusia ini pasti akan kembali kepada Allah. Menjelaskan tentang yaumul akhir. Iman kepada yaumul akhir. Maka nabi sering menyebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa yang beriman kepada yang akhir, falyaqul khairan aw liyasmut. Dalam berkata yang baik atau diam. Kemudian juga tentang kenabian. Oh, nabi-nabi memang diutus oleh Allah dan juga mereka punya mukjizat. Jadi selama riwayatnya sahih, kita wajib membenarkan semua berita itu yang dibawa oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Tapi yang perlu kita ingat bahwasanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu mereka membawa syariat, yang syariat mereka itu ya untuk kaumnya. Adapun kita diwajibkan untuk mengamalkan syariat yang nabi diutus untuk kita. Maka yang keempat ini disebutkan, yang keempat mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Adapun syariat sebelum kita, syara'u min qablana, itu enggak dipakai. Karena untuk kaumnya aja, kecuali yang dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti syariatnya Nabi Daud alaihi wasallam tentang puasa Daud. Nabi menganjurkan tentang puasa Daud. Artinya Nabi membenarkan. Tapi yang tidak, ya enggak kita pakai, karena yang dipakai syariat itu yang dibawa oleh nabi yang kita diutus. Nabi yang diutus kepada kita. Maka disebutkan yang keempat itu mengamalkan syariat rasul yang diutus kepada kita. Itu yang kita amalkan. Jadi enggak ada syariat-syariat sebelumnya itu dipakai, tidak, enggak dipakai mereka. Banyak kan orang mencari syariatnya nabi-nabi sebelumnya, enggak ada sudah. Yang diajarkan kepada kita oleh Nabi Muhammad SAW, ya itu yang kita pakai, itu yang kita amalkan. Kecuali kalau Nabi membenarkan tentang syariat itu. Jadi yang keempat, mengamalkan syariat Rasul yang diutus kepada kita, yaitu Nabi kita yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diutus oleh Allah kepada seluruh manusia. Di seluruh manusia setelah diutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka wajib untuk masuk agama Islam. Apakah dia Yahudi, Nasrani atau yang lainnya, wajib untuk mengimani Rasulullah dan wajib mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, maka mereka pasti akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Karena Nabi diutus untuk seluruh manusia. Ketika mereka tidak mengimani Nabi Muhammad SAW, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka, pasti sudah. Karena Nabi bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Muslim, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi ummati yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Demi Allah yang diri Muhammad di tangannya, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian tentang wajibnya kita beriman kepada syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 65, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما." Allah menyebutkan, "Fala warabbika la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما." Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, sehingga tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap keputusan yang kau berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Surah An-Nisa ayat 65. Allah juga berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'si Allah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Tidak patut bagi laki-laki mukmin dan mukminah, artinya tidak patut bagi mukmin dan mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan, tidak boleh bagi mereka memilih tentang urusan mereka. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Artinya kita wajib untuk mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas sendiri khusus tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW, ini khusus nanti kita akan bahas pada poin berikutnya. Kemudian yang berkaitan dengan keistimewaan para rasul, para nabi yang berbeda dengan manusia umumnya, itu ada beberapa disebutkan di sini. Di antara perkara yang khusus bagi para nabi dan rasul, yang pertama diberikan wahyu oleh Allah Ta'ala. Yang diberikan wahyu itu hanya para nabi dan para rasul, mereka diberikan wahyu. Yang kedua, bahwa para rasul itu ma'sum, arti mereka terpelihara dari kesalahan. Rasul itu ma'sum, disebutkan oleh para ulama tentang bahwa para rasul alaihi salatu wassalam itu ma'sum, mereka terpelihara dari kesalahan, terutama berkaitan dengan masalah dalam penyampaian risalah. Gak mungkin nabi-nabi dalam menyampaikan risalah itu salah, gak mungkin. Tapi kalau dari dosa dan maksiat, mereka sebagai manusia berbuat dosa, cuma langsung ditegur oleh Allah, langsung mereka taubat, itu yang dikatakan ma'sum. Maka dijelaskan oleh Syekh Fauzan dalam kitabnya Al-Irsyad ila Sahih I'tiqad, kata beliau, "Wal muradu bil ismati huna hifdzullah li anbiya'i min adz-dzunubi wal ma'asi." Yang dimaksud dengan isma itu artinya Allah menjaga para nabinya dari perbuatan dosa dan maksiat. Artinya mereka tidak ada keinginan sama sekali untuk berbuat dosa dan maksiat. Kalau mereka berbuat dosa yang tanpa sengaja, yang mereka kemudian ditegur oleh Allah, mereka taubat. Taubat mereka. Ya, seperti para anbiya wa rasul, mereka mengakui bahwa mereka berbuat dosa. Kita Kita ambil contoh yang jelas saja, Allah sebutkan tentang Nabi Musa memukul orang sampai mati. Mukul orang mati, dosa besar. Tapi membunuh di sini membunuh yang tidak sengaja. Kemudian taubat kepada Allah, Allah terima taubatnya. Allah sebutkan. Seperti Adam salah, enggak boleh dia mendekat pohon, tapi dia mendekat juga dimakan karena godaan dari iblis. Kemudian salah, ditegur oleh Allah dan diterima taubatnya. Nah, mereka dikatakan maksum. Mereka salah langsung ditegur oleh Allah dan diterima taubatnya. Kalau kita enggak tahu diterima atau tidak taubat kita. Kalau mereka langsung tegur oleh Allah. Tapi dalam penyampaian risalah, mereka enggak salah. Karena enggak mungkin Nabi dan Rasul itu salah dalam menyampaikan risalah. Atau ada yang disembunyikan, enggak mungkin. Maka dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu Fatawa di juz yang ke-10, beliau mengatakan al-anbiya'u salawatullahi wa alaihim ma'sumuna fima yukhbiru nabi anillahi subhanahu wa fi tablighi risalati bittifaqil ummah. Wa para nabi alaihimus salatu wassalam, mereka ma'sum dari apa yang mereka kabarkan dengannya dari Allah SWT dalam menyampaikan risalah. Dan ini kesepakatan para artinya kesepakatan umat Islam tentang masalah ini. Walihada wajib al-imanu bikulli ma atauhu. Karena itu kita wajib mengimani apa yang disampaikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wasallam. Jadi maksud tujuan risalah itu menyampaikan apa yang datang dari Allah. Mereka maksum, enggak mungkin mereka salah menyampaikan risalah. Dan juga enggak mungkin nabi menyembunyikan sesuatu dari risalah, enggak mungkin. Gitu. Mereka maksum dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, di antara perkara khusus bagi para nabi dan rasul yang berbeda dengan umumnya manusia, mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Jadi hatinya tetap jaga mereka. Mata mereka tidur tapi hati mereka tidak tidur. Tetap hatinya jaga. Yang keempat, diberikan pilihan ketika akan meninggal dunia. Jadi kalau orang kalau sudah datang ajal, ya langsung dicabut nyawanya mati. Tapi kalau untuk nabi diberikan pilihan, ditawarkan tentang pilihan. Ini keistimewaan para anbiya wa rasul. Yang kelima, mereka dimakamkan di mana mereka meninggal dunia. Di mana mereka meninggal, ya di situ mereka dimakamkan. Di tempat itu dimakamkan. Dan kubur-kubur para nabi enggak ada yang tahu sudah. Dulu kubur-kubur itu ketika diketahui oleh umatnya, ya dibangun sebagai tempat ibadah, seperti yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wal-nasar ittakhadu kubur anbiya masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi Nasrani karena mereka menjadikan kubur-kubur nabi mereka sebagai tempat ibadah. Artinya mereka tahu, kemudian mereka bangun sebagai tempat ibadah, itu dilaknat. Makanya Nabi Muhammad SAW itu dikuburkan di rumahnya, di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Bab Nabi khawatir kalau dikuburkan di Baqi nanti akan disembah kuburannya. Itu Nabi khawatir. Sehingga di tempat beliau meninggal di rumah itu dikuburkan. Yang keenam, bahwa jasad atau tubuh mereka tidak dimakan tanah. Tubuh mereka tidak dimakan tanah. Nah, tetap utuh. Jasadnya para nabi tetap utuh. Dan juga riwayat menyebutkan bahwa mereka yang ketujuh itu disebutkan bahwa mereka dikubur mereka melaksanakan sholat yang kita enggak tahu bagaimana. Wallahu a'lam. Itu diantara keutamaan atau keistimewaan para nabi dan rasul berbeda dengan umumnya kaum muslimin. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Selesai sudah poin yang ke-22 dari syarah akidah sunnah jamaah, yang nanti insya Allah kita akan lanjutkan poin yang ke-23. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Baik, terima kasih kami ucapkan untuk Al-Ustaz Jazakumullahu khairan. Materi bahasan bermanfaat yang disampaikan di pagi hari ini. Ikhwatal Islam, untuk selanjutnya kita masuk ke sesi interaktif bagi pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung, tentunya dengan materi atau pertanyaan yang sesuai materi bahasan di pagi ini. Silakan bisa hubungi kami di nomor telepon 021-823-6543 atau bisa kirimkan ke pertanyaan pesan singkat 0819-896543. Kami berikan kesempatan dari penelpon terlebih dahulu. Silakan 021-823-6543. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana, Bapak? Bapak Amin dari Jonggol. Pak Amin, silakan pertanyaannya. Mau tanya mungkin sedikit menyimpang dari tema itu apa tuh, amalan pagi petang seperti kan bismillahirrahmanirrahim ngambil lari wala bisama awas alim udah ya itu. Terus yang Mbak itu Pengko Basir ya Mbak awas sambil basir itu sama enggak itu sesuruhan ya Allah bagaimana Pak lafadznya jadi apanya? Yang ditanya sama Bapak lafadznya begitu ya. Apanya Samuel Basir dan Samuel Alim itu sama enggak itu derajat? Oh begitu. Baik. Ya, baik Pak Amin. Barakallahu fiik. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Amin di Jonggol. Barakallahu fiik. Nah, silakan Ustaz barangkali ya, tanggapan dan ulasan dari pertanyaan beliau. Iya, berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah itu sudah kita bahas, kita wajib menetapkan semua nama dan semua sifat. Disebutkan Sami'ul Basir, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma ismihi syai'un fil ardhi wa sami'ul basir atau huwa sami'ul alim, artinya dua-dua nama, baik itu Sami'ul Basir atau Sami'ul Alim, ini nama-nama Allah yang wajib kita menetapkan bahwa Allah itu Maha mendengar, yang pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran semua yang ada. Allah mendengar semua apa aja, gak ada satupun yang terluput dari pendengaran Allah. Kemudian Allah melihat juga, Allah mengetahui semua yang ada. Kita wajib menetapkan. Ada memang pendapat dari firqa yang sesat bahwa Allah mendengar tapi tidak mendengar seperti manusia. Betul bahwa Allah tidak sama dengan manusia, tapi kita wajib menetapkan Allah itu Maha mendengar. Semua ini didengar, enggak ada satupun yang terluput dari pendengaran Allah. Allah melihat semua, enggak ada yang terluput dari penglihatan Allah SWT. Kita wajib menetapkan semuanya. Artinya tentang masalah asma wa sifat sebenarnya sudah kita bahas di poin-poin sebelumnya, yang kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat itu enggak boleh kita mentakwil, enggak boleh kita mengingkari, enggak boleh kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Enggak boleh. Kita wajib menetapkan semuanya itu. Tentunya penjelasannya lebih detail sudah kita bahas. Dan kalau nanti perlu diulangi, kita ulangi lagi penjelasan tentang itu. Wallahu a'lam. Silakan yang lain. Terima kasih jazakallahu khairan jawaban dari Al-Ustaz. Demikian Pak Amin di Jonggol, semoga bermanfaat. Berikutnya kami angkat kembali penelpon yang kedua, masih dari 021-823-6543 bagi Anda, silakan. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan Bapak siapa dari mana? Ini dengan Edi dari Jakarta. Edi, silakan. Ini mau nanya ke Pak Ustaz. Iya, Pak. Tentang apa sih sebenarnya perbedaan antara Rasul dengan Nabi? Iya. Baik, itu saja Bapak. Itu saja Pak. Baik. Terima kasih Pak Edi. Barakallahu fiik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Tentang masalah Rasul dan Nabi, ini dibahas oleh para ulama tentang al-farqu bainar rasuli wan nabi, perbedaan antara nabi dan rasul. Sebagian ulama menyebutkan bahwa rasul diutus oleh Allah dan diperintahkan untuk menyampaikan. Kalau nabi diutus oleh Allah tapi tidak diperintahkan untuk menyampaikan, ini enggak benar, karena nabi dan rasul diperintahkan untuk menyampaikan. Dua-duanya sama, utusan Allah yang wajib untuk menyampaikan. Sebagian menyebutkan kalau nabi enggak diperintahkan untuk menyampaikan. Enggak benar, nabi wajib menyampaikan. Karena itu oleh Allah, enggak boleh menyembunyikan ilmu. Rasul wajib menyampaikan. Yang benar, definisi yang benar itu annar rasula man uhiya ilaihi bi syar'in jadid wan nabiyyu wal mab'utsu li taqriri syar'in man qablahu. Bahwa definisi yang dipilih oleh para ulama, bahwa rasul yaitu yang diwahyukan kepadanya dengan syariat yang baru, dengan syariat yang baru, itu rasul. Sedangkan nabi diutus oleh Allah untuk menetapkan syariat sebelumnya. Ya, rasul diwahyukan dengan membawa syariat yang baru, sedangkan nabi diutus dengan menetapkan syariat sebelumnya. Ini disebutkan dalam buku Ar-Rusul Warisalat. Adapun soal masalah menyampaikan, nabi-nabi wajib menyampaikan semuanya. Karena mereka wajib menyampaikan, rasul wajib menyampaikan, nabi juga wajib menyampaikan risalah yang dibawa ini, wajib. Dan disebutkan juga oleh Nabi SAW bahwa nabi pernah ditampakkan tentang umat-umat. Maka nabi menyebutkan fara'aitun nabiyya wa ma'ahu rad wa nabiyya wa ma'ahu rajul wa rajulan wa nabi wa laysa ma'ahu ahad. Nabi bersabda, ditampakkan kepadaku umat-umat, aku melihat seorang nabi, fara'aitun nabiyya, bersama beberapa orang. Orat itu 1 sampai 2 sampai 9. Dan aku melihat nabi juga ada 2 orang pengikutnya. Dan aku pernah melihat juga nabi enggak punya pengikut. Menunjukkan bahwa nabi ini menyampaikan wahyu, menyampaikan. Jadi ada yang pengikutnya cuma 1, ada 2, ada 10, ada yang enggak punya pengikut. Dan riwayatnya sahih, riwayat Bukhari, Muslim dan yang lainnya. Jadi itu tentang masalah perbedaan antara nabi dengan rasul. Jadi dua-duanya wajib untuk menyampaikan. Cuma rasul diwahyukan dengan membawa syariat yang baru, sedangkan nabi diutus untuk menerapkan syariat sebelumnya. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik, jawaban dan penjelasannya. Untuk selanjutnya dari pesan singkat kami akan angkat dari pendengar dan pemirsa kita, dari Pak Eko di Wonosobo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi. Ustaz, dijelaskan bahwa dakwah dari semua nabi dan rasul adalah berisi perintah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi saat ini kita jumpai di antara ajaran orang-orang Nasrani yang mereka adalah umat Nabi Isa, justru mereka malah menuhankan Nabi Isa alaihi salam. Bagaimanakah kronologinya hingga menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhannya, sehingga kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran yang besar dari kondisi ini dan umat Islam terhindar dari terjatuh ke dalam menuhankan nabinya. Barakallahu fiik, terima kasih atas jawaban dan penjelasan dari Al-Ustaz. Berkaitan tentang Nabi Isa alaihissalam, di kajian kita sebelumnya, nanti antum bisa dengar ulang atau mungkin di catatan antum ada itu, saya jelaskan panjang lebar tentang Nabi Isa. Antum lihat di poin ini 22, saya bawakan ayat-ayat yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalam menjelaskan kepada umatnya tentang wajibnya beribadah hanya kepada Allah. Saya bawakan ayat dalam surah Ali Imran, saya bawakan ayat dalam surah An-Nisa, saya bawakan juga ayat dalam surah Al-Ma'idah di akhir surah Al-Ma'idah. Nanti antum lihat lagi tuh. Itu saya jelaskan panjang itu waktu 4 bulan yang lalu di poin ini, bab atau poin 22 ini, tentang Nabi Isa bukan sebagai Tuhan, sebagai hamba. Artinya kewajiban kita sebagai umat Islam untuk mengkaji Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Kita sudah tahu bahwa nabi-nabi itu sebagai hamba Allah. Mereka disebut sebagai hamba, bukan sebagai Tuhan. Sebagai khalik hanya satu, yaitu Allah. Kita wajib beribadah hanya kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Nabi SAW sudah mengingatkan umatnya tentang tidak boleh menjadikan beliau sebagai Tuhan. Nabi melarang, artinya Nabi sudah ingatkan terus kepada umatnya, jangan sampai gulu. Maka Nabi bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn maryam innama ana abdun faqulu abdullah wa rasuluh, akhrajahul bukhari. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memuji-muji, menyanjung-nyanjung aku sebagaimana orang-orang Nasrani menyanjung dan memuji Isa bin Maryam. Aku hamba Allah, panggillah hamba Allah dan utusannya. Jadi Nabi tidak mau dipuji. Banyak kaum muslimin yang memuji menyanjung Nabi. Ini berbahaya. Sebab nanti ketika sudah memuji, menyanjung, menyamakan Nabi dengan Allah Taala, ini perbuatan syirkun akbar. Jadi Nabi sudah ingatkan dalam banyak hadis tentang masalah ini. Nanti kita akan bahas insyaAllah tentang iman kepada Nabi Muhammad SAW. Tentang Nabi Isa sudah kita bahas. Ayat-ayatnya banyak dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa beliau adalah seorang hamba, bukan Tuhan. Nah, yang lain. Baik, terima kasih Ustaz. Jazakallahu khairan jawaban dan penjelasannya. Demikian Pak Eko di Wonosobo, dan pertanyaan yang senada dari pendengar kita di Buton, Sulawesi Tenggara. Berikutnya kami masih angkat dari pesan singkat. Nah, ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, benarkah keyakinan dari sebagian kaum muslimin yang menyebutkan bahwasannya ruh Nabi Muhammad SAW dan ruh para nabi bisa hadir ke dunia ini atau berkeliaran atau bisa berada di muka bumi saat ini dengan mengambil dalil terjadinya sholat berjamaah yang terjadi pada saat Nabi SAW Isra Mi'raj. Mohon penjelasannya atas hal ini. Jazakallahu khairan barakallahu fiik. Naam. Kita wajib meyakini sebagai seorang Islam bahwa orang kalau sudah meninggal dunia, siapa saja, dia berada di alam barzakh. Jadi ada alam dunia, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Kalau orang sudah meninggal dunia, itu beradanya di alam barzakh. Enggak mungkin kembali ke dunia. Allah menyebutkan min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun dalam surah Al-Mu'minun. Dan di belakang mereka ada barzah sampai hari mereka dibangkitkan. Yang namanya ruh adanya di alam barzah. Gak mungkin orang sudah meninggal dunia kembali ke dunia ini, gak mungkin. Gak mungkin. Dengan nas Al-Quran dan juga hadis Nabi yang sekian banyak, gak ada namanya orang itu kembali lagi ke dunia, gak ada. Artinya gak ada ruh Nabi itu kemudian datang hadir, gak ada. Adapun berkaitan dengan kejadian ketika Nabi Isra di Baitul Maqdis, ini kekuasaan Allah Taala hanya pada saat itu aja, dan kita bisa tahu dari mana? Dari penjelasan Nabi Muhammad SAW. Dan kita nggak akan tahu kalau Nabi nggak jelaskan. Hanya terjadi pada saat itu aja. Kemudian juga ketika Nabi mi'raj ke langit, Nabi bertemu dengan nabi-nabi itu. Ini kekuasaan Allah. Padahal mereka semua berada di alam barzah, di alam kubur. Tapi kok bisa ada di langit bertemu? Ini kekuasaan Allah SWT. Kita bicara tentang kekuasaan Allah. Tapi ketentuan syariatnya, mereka tetap berada di alam barzah, di alam kubur. Itu yang wajib kita meyakini. Ini ketentuan syariat. Kalau enggak nanti rusak agama ini. Oh, saya dapat ketemu fulan, ketemu ini. Ini rusak agama. Wahyu sudah terputus, tidak ada lagi. Adapun orang bermimpi ketemu dengan Nabi, betul ada. Karena setan tidak akan bisa menyerupai Nabi Muhammad SAW. Tapi tidak ada keutamaan atau Nabi menyampaikan sesuatu, tidak mungkin, karena wahyu sudah terputus. Kalau bertemu aja bisa. Itu pun bagi orang-orang yang betul-betul yang dia sangat rindu kepada Nabi Muhammad SAW dan dia bertemu, bisa dilihat cirinya sesuai dengan ciri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi enggak ada keutamaan bagi orang mimpi itu, ada keutamaan yang enggak ada. Atau dia bisa melaksanakan ini, atau Nabi nyuruh ini, enggak mungkin. Karena syaratnya sudah sempurna. Enggak mungkin ditambah, enggak mungkin dikurangi. Jadi ini yang harus kita meyakini demikian, enggak ada lagi yang namanya orang itu kembali ke dunia, enggak ada dalam Islam. Dalam ajaran-ajaran yang lain ada, tapi dalam Islam enggak ada. Karena ini Islam sudah sempurna. Dan itu penyesatan, nanti banyak lagi orang mengatakan saya dapat ketemu Nabi ini, mengajarkan saya begini. Ya, seperti kepercayaan orang Sufi bertemu dengan Nabi Khidir. Bahkan mereka mengatakan bukan Nabi Khidir itu sudah mati, masih hidup kata mereka. Semua Nabi sudah meninggal dunia, enggak ada yang masih hidup. Kecuali yang masih hidup satu aja, Nabi Isa di langit. Karena akan turun nanti di akhir zaman. Jadi ini yang seperti ini harus kita betul-betul kaji lagi, arti kita yakini supaya kita enggak terpengaruh dengan keyakinan-keyakinan di masyarakat itu. Yang roh itu kembali datang ke rumahnya, orang-orang tua datang ke rumahnya sampai di atas rumah 40 hari suruh bacakan sesuatu. Ini banyak lagi syirik-kesyirikan, bid'ah dan yang lainnya. Dan misalnya enggak ada seperti itu. Mereka enggak akan kembali ke dunia. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan. Cuma tadi yang pertanyaan yang pertama yang perlu saya ingatkan lagi berkaitan tentang masalah nama-nama dan sifat Allah, kita wajib menetapkannya. Tadi yang dibawakan pertama itu berkaitan dengan zikir pagi dan sore, bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardhi wassama'i wa huwas samii'ul 'aliim. Kalimat wa huwas samii'ul 'aliim, as-samii' Maha mendengar, al-'aliim Maha mengetahui, kita wajib menetapkan dua sifat itu. Dan tidak sama dengan sifat makhluknya. Dan itu dibaca tiga kali pada waktu pagi, dibaca tiga kali pada waktu sore. Kalau kita baca, insya Allah kita tidak akan diganggu oleh apapun juga. Bagaimana disebutkan dalam hadisnya, dan hadisnya sahih. Itu saya yang bisa saya sampaikan. Rabbinya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.